بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para ikhwan sekalian, malam hari ini seyogyanya yang memberi kajian adalah Ustaz Awaluddin. Berhubung beliau telah hijrah ke Medan dan saya melihat kekosongan, maka dengan itu ya, insyaAllah ta'ala setiap minggu kedua dan minggu keempat, jika tidak ada halangan, malam hari ini akan menjadi bagian daripada pembelajaran kita terhadap kitab yang ditulis oleh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Adapun minggu pertama dan minggu yang ketiga itu akan diisi oleh Ustaz ya Wahib Hafizahullah Tabaraka Ta'ala. Kitabnya yaitu Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka ta'ala. Adapun kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang asal muasalnya adalah kumpulan daripada ceramah beliau, ceramah Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Abbad ya, di Idha'atul Quran, berjumlah sekitar 82 halaqah. Dia membahas tentang fiqih Asma'ullahil Husna, fiqih pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berusaha untuk mencari dan menelusuri nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan ya, makna-makna tersebut dengan segala macam kandungan dan konsekuensinya. Dan sebelum dia menjelaskan nama-nama tersebut, dia akan menjelaskan kepada kita beberapa kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah Tabaraka wa taala. Dan beliau menyebutkan di sini bahwa beliau berhasil mendapatkan lebih daripada 100 nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin meyakinkan kita bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 99. Ya, atas permintaan sebagian daripada kaum muslimin, maka tuliskanlah isi ceramah tersebut, jadilah buku ini berjudul Fiqhu ya, Fiqhu al-Asma'il Husna, Fiqhu al-Asma'il Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Beliau berkata, hafizahullah tabaraka taala, saya tidak bacakan mukaddimahnya, langsung ya kepada manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Apa kedudukan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu? Apa urgensinya kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya? Ya. Kalaulah dulu orang mengatakan ada namanya ilmu ma'rifat. Ya. Maka inilah ilmu ma'rifat yang benar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pendekatan-pendekatan falsafat ataupun ilmu kalam yang membuat banyak orang tergelincir kaki-kakinya dari jalan kebenaran. Maka ma'rifat yang sebenar-benarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan ya, dia terangkan dalam kitab dan dalam sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم. Ya, pelajaran kita, pelajaran baca kitab. Semoga antum diberikan Allah kesabaran. Kita akan baca kitab, kita baca baris per baris, ya. Makanya ini membutuhkan kesabaran antum. Sesungguhnya pemahaman tentang nama-nama Allah dan yang Maha Baik, ya, adalah merupakan bab yang begitu mulia, bagian daripada ilmu. Bal huwa al-fiqhul akbar, bahkan mengenal nama-nama Allah ini adalah bagian daripada al-fiqhul akbar, pemahaman yang paling penting. وهو يدخل دخولا أوليا ومقدما في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين. Bahkan memahami nama-nama Allah ini adalah bagian yang terdepan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ya, karena agama ini Allah yang turunkan. Dan kita pelajari subhanallah yang telah menurunkan agama ini. Ya. Hadis ini muttafaq alaih, wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfas. Maka ilmu mengenal Allah ini adalah perkara yang paling mulia, yang selainnya ya nafas-nafas kita yang berdengus ini terjadikan sebagai sarana untuk mengenal nama-namanya. Wa khairu ma su'iya fi tahsilihi wa nailihi ulul nuha wal rasyad. Dan mengenal nama-nama Allah inilah perkara yang paling terbaik untuk diperoleh dan diraih oleh orang-orang yang berakal. Ya, oleh orang-orang yang berakal dan berilmu yang ingin mendapat petunjuk. Bal huwal ghayatul lati tasabaqa ilaihi almutasabiqun. Bahkan inilah tujuan yang orang-orang berlomba kepadanya, berlomba mengenal yang telah menurunkan agama ini, telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Wa nihayatul lati tanafasa fiha almutanafisun, dialah ujung ya tujuan yang berlomba-lomba ke arahnya, kepadanya orang-orang yang berlomba. Wa huwa imadus sayri ilallah, dan mengenal nama-nama Allahnya adalah merupakan pondasi atau pilar, tiang ya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal madkhalul qawim linaili mahabbihi wa ridah, dialah merupakan sarana yang begitu kuat untuk meraih kecintaan Allah dan ridhanya. Wasiratul mustaqim likulli man ahabbahu Allah wajtabah, dan dialah jalan yang lurus bagi setiap orang-orang yang dicintai Allah dan ya ahabbahu Allah wajtabah, dicintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, jadi inilah sebenarnya inti daripada agama ini, mengenal sang pencipta. Adapun syariatnya bagian daripada apa-apa yang dia turunkan. Ya. Kata para ulama, syaraful ulumi bi syarafil ma'lum. Ilmu itu akan menjadi mulia sesuai dengan topik apa yang dibahas. Dalam perkara dunia ini, ya, tentu orang akan mengatakan lebih mulia ya teknisi pesawat terbang dibandingkan teknisi ya sepeda. Lebih mulia atau tidak? Kenapa? Semakin tinggi sesuatu yang dibahas menjadi topik pembahasan, semakin rumit, maka semakin dalam dan semakin indah pula. Ya, semakin tinggi kedudukannya. Tak akan sama manusia memuliakan, menghormati orang yang ahli dalam hal teknisi sepeda dengan orang yang ahli dalam teknisi pesawat. Berbeda. Subhanallah. Ya. Dan sekolahnya pun berbeda. Demikian juga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling indah, yang seharusnya kita mengenalnya, yang telah menciptakan kita, yang telah menimpahkan kepada kita berbagai macam ragam nikmat-nikmat hidup ini. Subhanallah. Wa kama anna likulli bina'in asasan, fa inna asasa bina'id din al-imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatih. Sebagaimana setiap sesuatu itu harus ada landasan-dasarnya, pondasinya. Demikian juga bangun agama ini harus ada pondasinya, dialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi inilah pondasi dalam agama ini, mengenal Allah dan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa kullama kana hadzal asas rasikhan hamala al-bunyana biquwwatin wa thabat. Semakin kuat pondasi ini, semakin kuat seseorang mengenal Allah Jalla wa Ala, semakin kuat pula lah bangunan agamanya. Sebagaimana pondasi yakni suatu rumah semakin kuat, maka dia akan semakin kuat memikul beban di atasnya. Wa salima min at-tada'i was-suqut. Semakin kuat pondasi suatu rumah, semakin jauh rumah tersebut akan runtuh dan binasa. Subhanallah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alaihi bitawthiqi asasih. Yang ingin membangun rumahnya dengan tinggi, hendaklah dia kokohkan pondasi bawahnya. Wa ihkamihi, wa syiddatil i'tinabi, benar-benar dia perhatikan dengan secermat-cermatnya setiap sudut daripada pondasi tersebut, setiap sisinya, ya. Fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkami. Sesungguhnya kemampuan gedung itu, ketinggian suatu gedung itu akan bertumpu dan sesuai dengan ya pondasi dasar yang ada. Subhanallah. Andai kata kita membangun hotel 100 tingkat, enggak akan sama dengan membangun hotel 2 tingkat atau 3 tingkat. Semakin tinggi maka semakin dalam harus digali pondasinya, semakin kokoh. Begitu jugalah dengan agama ini. Dan inilah pondasi agama. Mengenal Allah, beriman kepadanya, mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya. Fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuha al iman. Maka seluruh amalan-amalan, ya, dan segala macam tingkatan amal adalah merupakan bunyan, bagaikan bangunan. Amalan-amalan yang kita kerjakan itu bagaikan bangunan, ya, salat, puasa, zakat, sedekah, ya, berkata-kata baik, berbuat ihsan, menjauhkan maksiat. Semua amalan ini adalah bagaikan bangunan. Wa asasuhal iman, dan harus bertumpu di atas pondasi. Pondasi itu apa? Iman. Pondasi itulah iman. Wa mata kana al-asasu wathiqan hamala al-bunyan, apabila pondasi iman ini kokoh, setinggi apapun bangunan di atasnya berupa amalan, dia akan kokoh pula. Andai kata kita bertanya, kenapa saya tidak kokoh dalam beramal? Seminggu beribadah, salat, seminggu tinggal, dua minggu tinggal, sebulan tinggal. Nanti sadar lagi, tobat lagi, sebentar setelah itu hilang semuanya. Jawabannya adalah pondasinya belum kuat. Ya. وَمَتَا كَانَ الْأَسَاسُ وَثِيقًا حَمَلَ الْبُنْيَانَ وَعْتَالَ عَلَيْهِ. Semakin kuat suatu pondasi, ya, maka semakin tinggi pula bangunan yang akan dapat dibangunnya, ya, dan semakin kokoh suatu amal ibadah, ya, ketika dibangun di atas iman yang kokoh pula. وَإِذَا تَهَدَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْبُنْيَانِ سَهُلَ تَدَارُكُهُ, kata Ibnu Qayyim, apabila kokoh pondasinya dan ternyata kadang bangunan ini ada yang misalnya runtuh sebagiannya, ya, atau ada yang kurang, ada yang berlubang, ya, sahula tadarukuh, gampang untuk segera ditambal di bangunan rumah ini. Andai kata misalnya berlubang satu sisi, gampang ditambal, ya, misalnya jendelanya rusak, segera diganti. Tapi apabila pondasi suatu rumah itu hancur, rumah akan seketika bangunan atasnya akan hancur, ya. وَإِذَا كَانَ الْأَسَاسُ غَيْرَ وَثِيقٍ لَمْ يَرْتَفِعْ, apabila pondasi dasar tersebut tidaklah kokoh, tak akan mungkin seseorang membangun itu sebangunan yang tinggi. Ya, لَمْ يَرْتَفِعْ الْبُنْيَانُ وَلَمْ يَثْبُتْ, tak akan pula kokoh. Kalaupun dipaksakan untuk berdiri, maka rumah ini akan segera runtuh. Maka amalan-amalan kita, kalau kita bertanya, kenapa amalku terasa kering? Ya, kita sholat, kita mengerjakan aktivitas ibadah, puasa, tapi terasa tak nikmat. Ya, karena boleh jadi lemahnya apa? Pondasi iman. Lemahnya pondasi mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu mungkin sebabnya. Dan itulah surga di dunia ini, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Ya. Wa idza tahaddama syai'un min al-asas saqata al-bunyanu aw kad. Apabila pondasinya itu bermasalah, keropos, rusak, maka segeralah akan hancur bangunan tersebut. Kalau bukan hancur, maka dia akan segera hancur. Fal 'arifu, orang yang dikatakan ahli ma'rifat. Siapa ahli ma'rifat? Apakah orang-orang sufi yang menyendiri di gua-gua, yang menyendiri di gunung-gunung, berkhulwat menyembah Tuhannya, tak kenal manusia, tak kenal apapun juga? Siapa itu ahli ma'rifat? Fal 'arifu, ahli ma'rifat himmatuhu tashihul asas. Mereka lah orang-orang yang senantiasa konsentrasinya penuh untuk membaguskan, membenarkan, mengkokohkan pondasi. Tashihul asasi wa ihkamu. Ya. Orang yang dalam agama ini dikatakan ahli ma'rif, orang cerdik, orang pintar dalam agama ini adalah orang yang senantiasa berusaha bekerja untuk mengkuatkan pondasi yang akan dibangun di atasnya semua landasan apa? Amal. Subhanallah. Wal jahilu, dan orang-orang jahil, yarfa'u fil bina' an ghairi asasin. Orang jahil kebalikan orang al-arif. Orang jahil adalah orang yang membangun bangunan tapi tanpa pernah memperhatikan pondasi dasar. Fala yalbas bunyanuhu an yasqutta. Segera bangunan tersebut akan roboh. Itulah kebanyakan daripada kita. Keropos akidahnya, keropos ikhlasnya, keropos takutnya kepada Allah, keropos harapnya kepada Allah, keropos bergantungnya kepada Allah. Maka takut kebangun di ataskan, bangun amalan yang dikerjakan di atasnya. Hajinya haji selfie, umrohnya umroh selfie, sedekahnya sedekah riya, ngajinya pun ngaji riya. Kenapa enggak kokoh? Dan mereka tidak akan pernah tenang dan tenteram, akan senantiasa dalam kegalauan, kering. Baca Quran tak tersentuh. Ya. Salat pun tak nikmat. Biasa saja gerakan-gerakan. Subhanallah. Dan kita belum masuk ke dalam dunia, ke dalam yakni yang disebut al-qayyim dengan surga. Dunia ini ada surga. Yang tidak masuk ke dalam surga ini tak akan pernah masuk surga akhirat. Subhanallah. Apa itu surga dalam dunia? Mengenal Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya. Itulah surga terindah. Sebagaimana kelak surga akhir terindah adalah melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, afaman asasa bunyanahu ala taqwan minallah waridwanin khairun. Apakah sama perumpamaan orang-orang membangun ya bangunannya di atas takwa daripada Allah, di atas takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan di atas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya amman asasa bunyana, apakah sama atau dapatkah disamakan dengan orang membangun bangunannya ala syafa jurufin har, di tepian jurang, fanhara bihi fi nari jahannam, yang akhirnya dia akan terjerumus ke dalam jurang neraka jahannam. At-Taubah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perumpamaan. Orang-orang yang membangun bangunan agamanya di atas pondasi iman yang kuat, kokoh, dia akan tegak, bangunannya akan menjulang ke langit. Tak akan sama dengan orang yang membangun bangunan di tepian jurang. Yang begitu ringkih bangunan tersebut tak kuat pondasi, seketika bangunannya akan segera masuk ke dalam jurang. Subhanallah. Fal asasu li bina'il a'mal kal quwwati li badal insan. Maka pondasi bangun itu bagikan ya kekuatan tubuh manusia. Fa idza kanatil quwwatu qawiyatan hamaltil badan. Andai kata seorang manusia tubuhnya kuat, dia akan mampu menahan beban tubuhnya. Wa dafa'at katsiran minal afat. Andai kata tubuhnya kuat, dia akan dapat yakni menolak berbagai macam penyakit-penyakit. Antibodi tubuhnya kuat, tubuhnya perkasa, sehat, dia akan tegak. Ya, mampu dia menahan beban tubuhnya, bahkan mampu menjauhi segala macam penyakit yang datang. Wa idza kanatil quwwatu dha'ifatan dha'fa hamluha lil badan. Apabila tubuhnya kekuatannya melemah, maka lemah pula lah tubuhnya. Kadang-kadang tak mampu dia membawa tubuhnya, akhirnya jatuh pingsan. Wa kanatil afatu ilai asra' syai'in. Dan begitu cepatnya berbagai macam ragam ya penyakit datang menderanya. Subhanallah. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka hendaklah engkau membawa bangunanmu itu di atas pondasi iman yang kokoh. Bangunan amal hendaklah dibangun di atas pondasi apa? Iman yang kokoh. Fa idza tasha'atha syai'un min a'ali al-bina' wa sathihi kana tadaruku ashal 'alaika min kharabil asas. Andai kata bangunan ini atasnya ada misalnya lepaslah sengnya, gampang ditambal, segera diganti. Ya. Ada yang runtuh sedikit gampang, gampang untuk diperbaiki. Ya. Min kharabil asas, tapi andai kata pondasinya hancur dah selesai. Subhanallah. Andai kata kuat pondasi iman kita ini, kadang-kadang tergelincir dalam maksiat, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang gampang tadarukuhu, gampang kita segera benahi, perbaiki. Tapi andai kata pondasi imannya hancur, runtuh, semua amal di atasnya akan runtuh pula. Subhanallah. Ya. Apa itu pondasi ini? Wa hadzal asasu amran. Dua landasan ini. Sihhatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua pondasi dasar ini yang ditasnya akan kita bangun amal. Pertama adalah pemahaman yang benar tentang Allah, tentang perintah-perintahnya, tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Ini pondasi pertama, dia kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar nama yang diulang-ulang, diwiridkan pakai lagu lagi, Asmaul Husna, pakai gendang lagi, tambah musik lagi, dimusabaqahkan lagi, bukan itu maksudnya. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, bukan itu maknanya. Ya. Tapi nanti akan kita bahas bagaimana mengenal Allah ini akan memiliki begitu dahsyat efeknya terhadap diri seorang hamba untuk semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kadang-kadang dilantunkan nama-nama Allah tapi sambil bermaksiat, atau orang melantunkannya melanggar segala macam bentuk maksiat, sambil dia puji-puji Allah dengan nama-namanya, sambil dia bermaksiat, terjebak dalam riba, terjebak dalam banyak hal kemaksiatan. Subhanallah. Ya, ahli dia melantunkan nasyid ini, kadang-kadang dia bolong-bolong solatnya. Bisa enggak seperti ini? Ahli dia dalam melakukan ini. Wallahu alladzi la ilah. Sedih dengarnya kita. Mau nangis kita. Saking merdunya suaranya. Bukan gara-gara lafaz-lafaznya itu. Ya, tengok solatnya bolong-bolong. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin. Karena bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pondasi yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah itu maha kuat, Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Banyak kita yang tidak kenal Allah, bahkan banyak enggak tahu di mana Allah Jalla wa ala. Di mana Tuhan wallah? Di mana-mana. Dalam hati hamba. Ya. Tidak jauh, tidak dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Macam-macam jawaban manusia. Bukan dalam alam, bukan di luar alam. Ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di tengah. Macam-macam jawaban manusia. Enggak kenal dia Allah Jalla wa ala yang dia sembah. Subhanallah. Jadi yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal perintah-perintah-Nya. Dan perintah Allah terbagi dua. Ada perintah untuk mengerjakan sesuatu atau perintah untuk menjauhi sesuatu. Ya, dan ini pondasi dasar. Kita harus paham. Orang akan melanggar ketika tak paham perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Banyak orang terjebak dalam riba karena enggak paham itu riba. Subhanallah, enggak tahu itu riba. Pinjam uang di bank berbunga itu riba. Banyak enggak tahu. Ini adalah perintah Allah untuk dijauhi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, takut kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa daripada riba. Suruh tinggalkan. Mungkin dia baca ini di bank, dia baca sambil minjam uang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Di bank pun mungkin dikerjakannya. Kenapa? Tak paham. Subhanallah, tak paham ini perintah Allah untuk dijauhi. Tak paham ini perintah Allah untuk dikerjakan. Maka asas itu adalah mengenal Allah, mengenal perintah-perintah-Nya. Tadi kita sebutkan perintah dibagi dua. Ada perintah untuk mengerjakan dan ada perintah untuk meninggalkan. Cari perintah-perintah dalam Al-Quran. Dia perintahkan untuk berbuat, yakni amal saleh. Dia perintahkan kita menyembahnya, menjauhi kesyirikan. Dia perintahkan kita berbakti kepada orang tua, berkata-kata jujur, berkata-kata adil dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah mengenal Allah. Yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal perintah-perintah-Nya dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Inilah pondasi pertama. Inilah dasar pertama. Ya. Banyak orang tergelincir karena enggak kenal Allah, tak kenal perintah-Nya. Allah perintahkan taat kepada penguasa muslim. Loh, dia mau revolusi. Tak kenal mana perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah perintahkan mereka untuk sabar kepada zalim, kezaliman penguasa. Oh, mereka ingin menggalang kekuatan. Ya, banyak penyimpangan-penyimpangan dalam semua sisi. Andai kata kaidah ini menyimpang, kacau balau semuanya. Subhanallah, fatal akibatnya. Bisa mereka halalkan darah-darah orang yang haram mereka tumpahkan. Mereka halalkan mereka, subhanallah. Bahaya sekali kalau akidah ini salah, karena dia merupakan pondasi dasar. Ya, jadi inilah dasar pertama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal perintah-perintah-Nya, mengenal nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Adapun yang kedua, wasani. Yang kedua, tajridul inqiyadilahu walirasulihi duna masiwa. memurnikan ketundukan hanya kepadanya dan kepada Rasulnya. Tak ada manusia manapun selain Rasulnya yang dia tunduk dan ikut, ya, dalam segala hal. Subhanallah. Jadi setelah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal perintah-perintahnya, ya, yang tadi kita sebutkan ada perintah untuk mengerjakan, perintah untuk meninggalkan, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, ini yang pertama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu, tunduk patuh. Tidak sekedar kenal. Kau tahu ini haram? Tahu, tapi tetap dikerjakannya. Berarti dia hanya sekedar mengenal saja. Kau riba tahu? Haram? Tahu. Kau haji pinjam-pinjam uang bank berbunga, tahu kau itu riba? Tahu. Tahunya aku itu riba. Kau tahu berdosa? Tahu. Ya, kenapa kau lakukan? Orang buat gitu semua. Apa kekurangannya ini? Dia sudah tahu apa kekurangannya. Al-inqiyad, tunduk, tak mau tunduk. Subhanallah. Banyak orang tahu, tapi tidak mau inqiyad. Ya. Maka penasih kedua setelah mengenal Allah, mengenal perintah-perintahnya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, konsekuensinya melahirkan al-inqiyad, ketundukan kepada Allah tabaraka taala. Kalau hanya sekedar kenal, banyak orang kenal. Subhanallah. Banyak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tak mau tunduk. Mengenal kebenaran Islam, tak mau tunduk banyak. Ya. Demikian juga ketundukan kepada Rasulnya. Banyak orang mengenal Rasul, tahu dia sejarahnya, tahu dan seterusnya, tapi tak mau tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah dia dua pondasi tersebut yang akan dibangun di atasnya segala macam landasan-landasan amal. Yang pertama tadi apa? Mengenal Allah, ya, perintah-perintahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tunduk kepadanya dan tunduk kepada Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadha awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanah. Inilah pondasi yang paling kokoh yang seorang hamba membangun semua landasan amalan di atasnya. Wabihasabihi ya'talil bina umasyak. Di atas pondasi inilah setiap hamba boleh membangun setinggi-tingginya bangunan. Yang penting kokohkan. Ya. Ini perkataan Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 175. Berkata Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah, walidha kathuratid dalailu fil Qur'an Al-Karim. Ya, karena itulah banyak sekali keterangan-keterangan dalam Qur'an Al-Karim. Al-murassikhatu lihadal asas, al-muthabbitatu lihadal asal. Banyak keterangan Qur'an yang akan dapat mengkokohkan, ya, mendalamkan pondasi ini. Subhanallah. Bal la takadu takhlu ayatun min ayatihi min dhikrin li asma'illahil husna wa sifatil ulia. Bahkan setiap ayat, hampir-hampir setiap ayat pasti di sana ada nama-nama Allah SWT yang baik. Hampir setiap ayat. Subhanallah. Tengoklah dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, nama Allah, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir setiap ayat ada nama Allah Subhanahu wa taala. Di ujung-ujungnya hampir setiap ayat itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikanlah. Subhanallah. Ini semua untuk mendalamkan, mengkokohkan bangunan tersebut agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada padanya hampir setiap ayat nama-nama Allah yang baik-baik dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi. Ya. Mimma yadullu dilalatan wadihatan ala ahammiyati al-ilmi biha wa darurati al-masati li ma'rifatiha. Ini menunjukkan betapa pentingnya, urgennya untuk mengetahui, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan untuk mengenalnya. Wa kaifa la yatabawwa'u hadhil makana al-manfiyah wa huwa al-ghayatu allati khuliqa an-nasu li ajliha wa ujidu li tahqiqiha. Bagaimana mungkin seseorang yakni menafikan peran pondasi yang begitu pentingnya ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah merupakan sebab, ya, untuk mengenal Allah, sebab diciptakannya manusia dan diadakan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengibadatinya. Ya, fattauhidu alladhi khalaqallahul khalqa liajlihi naw'an. Maka tauhid itulah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu terbagi dua. Ya. Tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifati wal itsbat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam al-ma'rifah. Ya, pengenalan tentang dirinya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, wal itsbat, dan menetapkan itu semua. Wa huwa yashmalul iman bi rububiyyatillahi wal asma'i was sifat. Dan ma'rifatu tauhidul ma'rifah wal itsbat ini mencakup dua bagian daripada tauhid. Itu mencakup iman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan mencakup beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Kita kenal tauhid bagi tiga, ya kan? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian ulama membagi menjadi dua. Tapi dari dua ini juga akan terlahir tiga bagian. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan dalam kitabnya Fathul Majid, ada dibagi dua tauhid. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifati wal itsbat, mengesakan Allah dalam pengenalan terhadap dirinya dan sifat-sifatnya dan menetapkan hal itu. Yang pertama ini tauhidul ma'rifah wal itsbat terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah mencakup al-imanu bi rububiyyatillah. Kita imani Allah tabaraka taala dengan rububiyahnya, maksudnya kita imani dialah pencipta alam semesta, pemeliharanya, pengaturnya, ya, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, di tangannya semua urusan. Namanya adalah iman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifat yang telah Dia tetapkan. Ini tauhid yang pertama. Disebut juga dengan nama tauhid, ya, al-ilmi. Ya. Yang kedua, wa tauhidul iradati wat talab. Mengesakan Allah dalam segala macam tujuan. Ya, mengesakan Allah dalam segala macam perbuatan yang ditujukan dengan perbuatan tersebut suatu tujuan. Yang kedua adalah mengesakan Allah dalam segala macam tujuan hidup seseorang. Bahwasanya dia tujuan hidupnya adalah, tujuan amal ibadahnya adalah dalam rangka mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Wahwa tauhidul ibadah, ini disebut dengan nama tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhidul iradah artinya menyatukan segala macam kehendaknya, tujuannya ada ke satu muara, yaitu untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan nama, ya, tauhid al-amali dalam bentuk ibadah. Ya, subhanallah. Allahu akbar. Jadi harus ada iman dan amal. Ya. Dalla 'ala al-awwal qawluhu ta'ala. Ya, dalil yang menunjukkan, ya, pembagian tauhid dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah mengenal Allah, ya. Tauhidullah, mengesakan Allah dalam al-ma'rif wal itsbat. Memahami dan mengenal tentang dirinya dan menetapkan demikian. Ya, ditetapkan oleh dalil Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 12. Jadi tauhid ar-rububiyyah dan asma dan sifat dijelaskan oleh Allah dalam surat ini, At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Tuhan Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Allah inilah tauhid asma wa sifat. Ya, yang telah menciptakan 7 lapis langit, ini tauhid rububiyah. Yang telah menciptakan 7 lapis langit dan wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan juga, ya, bumi ini seperti itu pula, maksudnya 7 lapis pula. Ya, tanazzalul amru bainahunna, senantiasa perintah Allah turun dari antara langit dan bumi ini. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Agar kalian mengetahui, inilah tauhid fil ma'rifati wal itsbat, agar kita tahu ini namanya, ini sifatnya. Yang mana pengetahuan ini melahirkan amal. Setelah kita tahu dia mencipta, menurunkan hujan dan seterusnya, maka melahirkan apa? Ibadah hanya untuknya. Lita'lamu, agar kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan Allah telah meliputi ilmunya segala sesuatu. Kata-kata lita'lamu kasih garis bawah, agar kalian mengetahui. Dan inilah namanya tauhid al-ma'rifah. Tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala wal itsbat, dan menetapkan apa-apa yang Allah jelaskan tentang dirinya, baik tentang nama-namanya dan sifatnya maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid rububiyah disebut juga dengan nama ya tauhidun fi tauhidun fil af'al, tauhidun fil af'al, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, di sini Allah menyatakan dia yang berbuat apa, menciptakan langit, menciptakan bumi, ini tauhid apa, rububiyah. Ya, wadalla ala tsani, dan adapun ayat yang menunjukkan tentang tauhid yang kedua, yaitu tauhid apa yang kedua, al-irada wa talab, memurnikan tujuan hanya untuk Allah SWT, menuntut Allah semata dalam hal ibadahnya, bukan menuntut dari selain Allah SWT. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim dalam ayat ya ke-56 dari surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak pernah ciptakan jin manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Subhanallah. Maka yang kedua, untuk itulah kita diciptakan. Itu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kenal inilah Allah, inilah nama-namanya, inilah sifat-sifatnya, apakah sudah berhenti? Tidak. Ini melahirkan sifat apa wajib? Ibadah dia, berangan. Andai katanya sekedar kenal saja, banyak yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun kenal Allah SWT, tidak berguna baginya pengenalannya tak Allah, karena dia tidak mau ibadah kepada Allah SWT. Abu Talib sangat kenal Allah SWT, tapi tak berguna baginya karena tidak mau tauhid dalam hal amal. Subhanallah. Fil ula khalaqa li ta'lamu. Pada ayat pertama Allah menjelaskan dia menciptakan manusia agar manusia tahu. Dialah menciptakan langit, ciptakan bumi, mengatur urusan, lita'lamu. Wa fi tsaniyah, dan pada ayat kedua, lita'budu, agar kalian menyembah yang kalian kenal tersebut, agar kalian menyembah yang kalian ketahui tersebut. Fattauhidu ilmun wa amal, maka tauhid yang benar dalamnya ada ilmu yang benar tentang Allah yang melahirkan amal. Subhanallah, itulah yang Allah katakan innal ladzina amanu wa aminus salihat. Subhanallah, andai kata iman tanpa amal, enggak ada tauhidnya. وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْأَمْرُ بِتَعَلُّمِ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ. Banyak ayat Al-Quran perintah untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, itu ilmu tentang mengenal ya dua hal ini, tauhidun fil ma'rifatul itsbat, dan tauhidun fil iradati wat talab wal inayati bihadzal asl azim, agar kita memperhatikan pondasi dasar yang begitu agung ini. Qala Allah Ta'ala, antaranya firman Allah, fa'lamu anna Allah azizun hakim, ketahuilah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kata-kata ketahuilah, tauhid fil ma'rifah ya wal itsbat. Apa yang diketahui? Allah itu maha aziz, perkasa, lagi maha bijaksana. Ini adalah tauhidun fil asma wa sifat. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim, ketahuilah Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Ketahuilah, berarti ini tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Wa'lamu anna Allah bima ta'malun basir, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan maha melihat. Ketahuilah di sini menunjukkan apa tadi, ma'rifatun tauhidun fil ma'rifah wal itsbat. Banyak ayat berulang-ulang, wa'lamu wa'lamu, ketahuilah ketahuilah ketahuilah. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim, ketahuilah dia Tuhan Allah yang maha pengampun lagi maha lembut. Wa'alamu anna Allah samiun alim, ketahuilah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid, ketahuilah Allah maha kaya lagi maha terpuji. I'alamu anna Allah syadil iqab, ketahuilah Allah begitu dahsyat hukumannya. Wa'anna Allah ghafur rahim, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Fa'alamu, ketahuilah anna Allah maulakum, dialah Allah penjaga kalian. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, dialah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin, ketahuilah Allah beserta orang-orang bertakwa. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ketahuilah Allah tahu apa yang dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya. Fa'lam, ketahuilah anna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Wal ayatu fi hadzal ma'na, Tuqaribu 30 ayat. Ada sekitar 30 ayat yang menyatakan fa'lamu wa'lamu, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah. Subhanallah. Wa amma dzikrullah li asma'ihi wa sifatati fil Qur'an fa huwa katsirun jiddan. Adapun Allah menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifat dalam Quran banyak sekali. Wa la yuqaran bihi dzikruhu subhanahu li ayyi amin akhar. Tak akan dapat dibedakan, dibandingkan antara banyaknya Allah menyebutkan nama-nama dan sifatnya dengan perkara-perkara lain. Subhanallah. Paling banyak di Quran adalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hampir setiap ayat ada nama-namanya, ada sifat-sifatnya. Subhanallah. Idh huwa a'zamu syai'in dzukira fil Qur'ani wa afdhaluhu arfa'u. Karena itulah yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu Allah. Karena Dia pemilik, subhanallah, kalam ini. Dialah pemiliknya dan Dialah paling agung. Karena itulah Dia paling banyak disebutkan padanya nama-namanya. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam sampai di sini cukup. Subhanallah. Saya mau selesaikan tapi masih banyak paragrafnya, nanti antum pulang tinggalkan saya. Allah tabaraka taala wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu ada mau tanya? Tinggal 1 menit. Tafadhal, tafadhal akhi, cepat. Jelas, kenapa muamalah kurang baik? Kurang puas akidah. Akidahnya tentang Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mengetahui, yang Maha Memantau, yang Maha Mendengar, yang Maha Menghukum, syadidul iqab, itu semua lepas daripadanya. Jelas sekali. Ya. Allah yang kalau kata orang paham asmaullah husna, tak ada koruptor. Enggak butuh kita banyak-banyak rekrut intel apa lagi? Hah? Tak perlu KPK, tak ada semua itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya kita heran pada masa Abu Bakar Siddiq tak ada laporan kepada jaksa ketika itu, jaksanya Umar. Subhanallah. Satu tahun Umar duduk setiap hari ngantor, tak ada masalah. Sampai Umar, tuh apa aku duduk sini, enggak ada orang datang kepadaku. Satu tahun Umar duduk, subhanallah. Tak ada masalah. Kenapa? Ini kuat. Subhanallah. Wallahi, kita semua masih berusaha masuk kemari. Kita ini masih jauh. Ilmu ini ilmu yang begitu dalamnya. Subhanallah. Tak sampai entah enggak, kita yang penting berusaha saja. Tak datang enggak antum 2 minggu lagi ini? Allahu a'lam, saya enggak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.